مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ولهما عنه، يعني بخاري ومسلم، dari sahabat أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat 100 rahmat. Ini rahmat yang merupakan ciptaan. Adapun rahmat yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu azali, abadi. Sekali lagi, ada rahmat yang merupakan sifat Allah, ada juga yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini rahmat yang dimaksud adalah rahmat dalam bentuk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a. Allah Subhanahu wa taala menahan 99 bagian. Baik, di kemanakan 99 ini? Di sorga. Untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menurunkan satu bagian, subhanallah. Baik, betapa hebatnya sorga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan satu bagian turun ke dunia ini, famin dalika, dan dari rahmat itulah barakallahu bikum al juz tatarahamul khalaiq, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saling mencintai, saling merahmati antara satu dengan yang lainnya, mulai dari diciptakannya langit dan bumi. Barakallahu bikum, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala saling menyayangi, saling mencintai. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha, sampai seekor binatang mengangkat kakinya dari anaknya, khawatir akan menginjaknya. Barakallahu fikum, dia angkat kakinya jangan sampai menginjak anaknya karena sayangnya dia terhadap anaknya. Binatang ini, binatang. Sebuah apapun, seekor singa tidak akan pernah dia akan memakan anaknya sendiri. Kecuali binatang-binatang yang memang Allah takdirkan untuk memiliki sifat memakan anaknya karena banyak. Barakallahu fikum. Jadi seperti apa, buaya mungkin atau apa. Masya Allah. هذا حديث عظيم فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه كما في كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء. Hadis ini hadis yang sangat agung. Di sana ada keterangan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya wa rahmati wasi'at kull syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun, dan aku akan tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan terhadap ayat-ayat kami dia beriman. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Farrahmatu laha asbabun. Sudah kita lewati pembahasan kemarin, rahmat ada asbab yang orang dirahmati Allah. Dan juga ada asbab yang orang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia rahmatun wasiatun. Tapi rahmat Allah ini ada sebab-sebab yang dengannya orang dirahmati. Dan rahmat ini sangatlah luas. Allah berfirman, fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmati wasi'ah wa la yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin. Fa in kadzabuka. Kalau mereka-mereka itu orang-orang yang mendustakan engkau wahai Rasul, faqul, sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, rabbukum dzu rahmati wasi'ah. Rabb kalian ada Rabb yang memiliki rahmat yang sangat luas. Akan tetapi wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa mengelakkan atau menolak adab Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mujrim, para pelaku dosa. Di sini Allah menetapkan tentang rahmatnya yang sangat luas, tapi Allah juga menetapkan tentang apa? Murka dan adabnya yang sangat pedih bagi orang-orang yang menentangnya. Wa min hadhihi ar-rahma al-madhkura fi hadzal haditsil muttafaq 'alaihi. Dan rahmat yang disebutkan di sini dalam hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, anzalallahu minha rahmatan wahidatan fil ard. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat satu di bumi ini, wa indahu tis'un wa tis'una rahmah, dan di sisinya ada 99 rahmah. Qad iddakharaha subhanahu li yaumil qiyamah. Allah telah memperuntukkan 99 ini untuk hari kiamat, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang beriman, betapa hebatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, tiada taranya. Barakallahu fikum. Dari yang demikian itu semestinya orang-orang berlomba-lomba. Limit lihala, limit lihala, falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini hendaknya mereka orang-orang yang mau beramal silakan beramal untuknya. Baik. Wa hadhihi ar-rahmah allati anzalaha fil ardi tatarahamul makhluqat min athariha. Rahmat yang satu ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, yang makhluk-makhluk Allah saling merahmati antara satu dengan yang lain, yang merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Hatta innadaba al-bahimah allati laysa indaha aqlun, sampai seekor binatang pun yang tidak memiliki akal, tarfau hafiraha, mengangkat kakinya, kuku kakinya, an waladiha, dari anaknya, khasyatan tusibahu, khawatir akan menginjakkannya, menginjaknya atau menimpanya, fahiya rahmatun tabi'iyah, maka ini merupakan rahmat tabi'iyah, ja'alallahu fiha, Allah letakkan rahmat ini pada binatang tersebut, wahiya min athari hadhihi ar-rahma allati anzalaha Allahu subhanahu tatarahamu biha al-khalaik fima bainahum. Ini pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, tatarahamu bihal khalaik, yang para makhluk saling merahmati antara satu dengan yang lainnya, bima bainahum. Fa idza kanat hadhi atharu rahmatin wahidah, kalau satu rahmat saja yang demikian modelnya, pakai bi baqiyatir rahmatil lati indahu, terus bagaimana pendapat Anda dengan sisanya, yakni 99 rahmat yang ada di sisinya. Wa fi yawmil qiyamati tandammu hadhihi ar-rahma ila ma 'indahu min ar-rahmati allati iddakharaha Allah subhanahu wa ta'ala, takuna 100 rahmah yarhamu biha may yastahiqu ar-rahma min 'ibadihi. Dan di hari kiamat nanti, tandammu hadhihi ar-rahma ila ma 'indahu min ar-rahma allati iddakharaha, digabungkan kembali antara satu itu dengan 99 yang Allah telah simpan untuk tetap menjadi 100 rahmat. Allah rahmati siapa orang-orang yang berhak untuk dirahmati dari hamba-hambanya. Alladzina fa'alul asbab al-mujibalaha fi hadhihi dunya. Mereka-mereka adalah orang-orang yang melakukan asbab-asbab yang dengannya dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab yang dilakukan di dunia. Fatabu wastaghfaru wa anabu. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa raja'u ilallahi wa aslahu amalahum, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amalan mereka. Fahadhal haditsu fihi taib. Fahadhal haditsu fihi wasfullahi jalla wa ala birrahmah. Taib. 99 kemudian dicukupkan oleh Subhanahu wa taala kembali menjadi 100. inilah 100 ini untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, untuk mereka di hari akhirat, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, yang tobat, yang kembali ke jalannya. Fahadhal hadithu fihi wasfullahi jalla wa ala birrahmah. Hadis ini ada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatur rahmah, wa anna rahmatun azimah, dan bahwa ini adalah rahmat yang sangat agung. Wa anna Allah taala yarhamu fid dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati di dunia. Walakin rahmatu fil akhirah a'zam, akan tetapi rahmat Allah di hari akhirat lebih besar dan lebih besar lagi. Baik. Faman lam tas'ahu rahmatullahi fa innahu khasirun la khaira fihi. Maka barang siapa yang tidak lapang dengannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merugi, tidak ada kebaikan untuknya. Wallahu jalla wa ala yarhamu min ibadihi ar-ruhama. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati di antara hamba-hambanya yang penuh rahmat. Taib. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ard yarhamukumullah yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Taib. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan rahmatan lil alamin. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam masalah kasih sayang mereka, cinta mereka, kecenderungan, kecondongan mereka sama seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun, kalau salah satu di antara anggota tubuh ini sakit, ishtaka yani marida, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh anggota tubuh pun merasakan rasa sakit sehingga mereka tidak bisa tidur malam dan mereka akan tertimpa panas demam. Barakallahu fikum. Misalnya dia kerja, kemudian dia toki ini telunjuknya mau sampai bengkak, sembengkak membiru sampai bernanah, sampai ya istilahnya apa, sakit. Barakallahu fikum. Infeksi, semua anggota tuh merasakan sakitnya, padahal cuma jari telunjuk ini yang mungkin bengkak. Barakallahu fikum. Kukunya copot dan seterusnya, nggak bisa tidur dia, panas dia. Demikian kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya. Fa idza tarahamu rahimahumullah, kalau mereka saling merahmati, maka taib Allah merahmati mereka. Paham barakallahu fikum. Bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, tidak ada penegakan hukum had, bukan. Barakallahu fikum. Justru ditegakkannya hukum had, dilarangnya orang-orang melakukan kemungkaran, disitulah letak rahmat sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kasih sayang, perhatian sesama kaum muslimin, bukan membiarkan kemudian berkawan, berteman dengan orang-orang yang menyimpang, maka ini bukan rahmat. Barakallahu fikum. Tetap harus ada kebencian, harus ada kebencian. Benci, tidak senang dengan kemungkaran dan pelaku kemungkaran. Benci dan tidak senang dengan kekufuran dan pelaku kekufuran. Benci dan tidak senang dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Hakala, tetap berlaku. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan tadi dari awal-awal bahwa rahmat itu tetap ada asbab-asbabnya, yang dengannya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga murka, amarah Allah Subhanahu wa taala akan datang sesuai dengan sebab-sebabnya. Kapan orang melakukan asbab yang mengundang murka Allah, maka Allah akan murka. Demikian pula ketika seorang melakukan ketaatan, perkara-perkara yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Faidah tarahamu rahimahumullah, kalau mereka saling merahmati, maka Allah akan merahmati mereka. Famin muqtada hadal hadithi dhikru anna asbab rahmatillahi ta'ala innama tansha'u min tarahumil ibadi fima bainahum. Ini termasuk di antara sebab-sebab seorang hamba dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka saling merahmati antara satu dengan yang lainnya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya yang pengasih. Barakallahu fikum. Kita jumpa dulu sampai sini. Lahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.